Baik Pak Mario, silakan Super poin berikutnya. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, kita berusaha mengenali diri kita sendiri, audiens yang super di studio dan hadirin yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Tolong angkat tangan yang sudah mengenal dirinya dengan sangat baik. Good. Itu sebabnya kalau kita belum mengenal diri kita dengan baik, ada baiknya mengenali yang bukan kita. Orang yang jelas sekali konsepnya mengenai yang bukan saya. Katakanlah ini ya, saya mungkin belum mengenal diri saya dengan baik, tetapi saya tahu pasti yang bukan saya. Itu bukan saya, itu bukan saya. Kalau orang bicara jelek tentang Anda, kalau Anda marah, berarti Anda setuju Anda seperti itu. Kalau ada isu jelek tentang Anda, senyumlah, lalu katakan, itu bukan aku. Marah, iya. Oke, isu marah, karena kok sampai hati kamu berbicara tentangku? Kok sampai hati orang yang memikirkan kebaikan bagimu ini kau bicarakan jelek, marah. Tetapi bukan saya yang kamu bicarakan itu. Aku marahku bukan karena itu tepat keburukannya dengan aku. Aku marah karena kamu menjadi pribadi yang tidak baik dengan mengatakan itu. Tegaslah tentang yang bukan Anda. Anda akan kuat sekali menghadapi isu. Gitu. Super sekali Pak Mario. Saya merasa mendapat resep manjur, tapi itu lalu membuat menjadi sebuah pertanyaan berikut, yaitu bagaimana caranya mengenali yang bukan saya, Pak? Mengenali yang bukan. Iya. Paling gampang adalah waktu Anda mengamati diri Anda dalam kesendirian Anda. Waktu ada orang, mudah sekali bagi kita untuk tampil anggun. Kalau ada orang, iya tau? Kalau mau prasmanan, mau ambil makanan, ada orang. Tetapi saya menemukan cara, ini suami-suami, penting sekali. Kalau mau ambil makanan banyak di prasmanan, kalau orang tanya kok banyak, bilang ini untuk istriku. Nah. Nah, kalau kita dalam kesendirian kita, lalu berpikir yang tidak baik, segera katakan, that's not me. Itu bukan saya, aku tidak mungkin berpikiran seperti itu. Lalu merasa curiga, bilang, itu bukan saya. Saya berprasangka baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ini bukan aku. Coba lakukan itu, nanti suatu hari Anda tahu-tahu kaget. Hari ini bersih. Aku tidak berpikiran jelek, tidak merasa jelek, dan tidak melakukan sesuatu yang jelek. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Yes Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam Selamat super. Selamat malam Ibu. Saya Evi dari Cikarang. Yes Ibu. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada isu dan itu salah, apakah memang perlu dilakukan klarifikasi agar dapat membenarkan isu tersebut? Itu saja, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Bu Evi. Sahabat Indonesia yang super, kalau ini Anda, lalu ada satu orang bicara tidak baik di depan satu orang lagi, Anda klarifikasi dengan, aku nggak begitu loh. Gitu, karena dia sebetulnya, loh kita memulai isu baru. Iya dong, nggak boleh. Jadi, kalau kita bicara hanya, nggak begitu karena sebetulnya begini loh. Ini Anda lakukan kalau teman Anda sedikit. Kalau yang kenal Anda banyak. Hidup Anda terlalu penting untuk mengklarifikasi. Setiap orang, you dengar gak sebetulnya dia cerita? Enggak. Begini loh ya, aku ceritain. Loh, coba. Malah lebih lucu lagi. Hidup kita terlalu penting untuk mengklarifikasi cerita jelek. Jadi caranya, baikkanlah penampilan Anda untuk satu orang. Baikkanlah untuk satu orang, baikkanlah satu orang. Lalu kalau ada cerita jelek, orang yang akan bilang, enggak, dia enggak begitu orangnya. Ya. Dan kalau Anda mau jadi sahabat yang dicintai orang, Kalau mendengar sesuatu yang jelek, Anda katakan, tidak, dia tidak begitu. Katakan itu. Mungkin dia tidak ada, tetapi Tuhan akan memberitahunya. Pemberitahuannya bukan tahu, tapi merasa baik kepada kita. Jadi mulai dari sekarang, jadilah sahabat yang sebetulnya menghentikan semua fitnah di depan kita saja. Itu. Super sekali Pak Mario. Ya. Kembali saya berikan kesempatan kepada audiens, saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, pertanyaan saya untuk meminimalisir adanya isu-isu yang berkembang, terutama pada diri kita, yaitu mungkin salah satunya itu kita bisa memberikan sesuatu bentuk kecintaan kita dan ketulusan kita